بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والحمد لله نحمد الله ونشكره segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan nikmahnya kepada kita, yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan langkah kita untuk bisa belajar, untuk bisa tafaqquh fid din. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih jalan bagi mereka-mereka yang menginginkan surganya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di mana jalan tersebut adalah merupakan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam memberi nama majlis ilmu ini dengan Riyadul Jannah, tamannya surga. Faman aradal jannah fa'alaihi bil ilm. Maka bagi siapa yang menginginkan surga, baginya untuk istiqamah duduk di majlis-majlis ilmu yang semisal ini. Secara khusus kita sedang belajar bagian daripada Al-Quran, yaitu tafsir. Sebagaimana kebiasaan kita di hari Senin, kita membaca Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yaitu mengupas makna daripada ayat-ayat Allah, daripada Al-Quran, yang memang Allah turunkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi inti kebutuhan manusia adalah Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berpegang dengannya, lan yadhillu, mereka tidak akan pernah tersesat. Maka diberikanlah pahala dalam bagi mereka-mereka yang sabar, istiqamah di dalam mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masuk pada tingkatan yang terdepan daripada mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dari yang terkecil, dari yang terendah, yaitu belajar kita membaca abata sampai ya. Jangan dikira perkara tersebut perkara yang ringan. Itu adalah awal mula. Kemudian hifz, menghafalkannya. Kemudian fahmul ma'ani, memahami makna-maknanya, memahami tafsir-tafsirnya. Maka itu semua adalah bagian daripada ta'allum Al-Quran yang disifati oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baik manusia ketika dia istiqamah di jalan tersebut. Hani'an lakum. Maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang tetap istiqamah di jalan tersebut. Maka Allah berikan pahala demi pahala. Nabi SAW menyatakan, Al-mahir bil-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Mereka yang mahir, mereka yang pandai, mereka yang faham terhadap Al-Quran, hifzan wa kiraatan, baik itu menghafalnya dan membacanya serta memahami maknanya, maka mereka kelak akan dibangkitkan dengan safaratil kiramil bararah. Dikatakan safaratil kiramil bararah adalah malaikat, dan sebagian mereka menyatakan para anbiya. Artinya kelak mereka akan dibangkitkan sebagaimana kedudukannya orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk yang dicintai Allah dari kalangan para malaikat ataupun para anbiya dan rasul ataupun orang-orang soleh. Karena sebab apa? Mahir bil Quran. Dan tidak sampai di sana, ditambah lagi oleh Nabi SAW, alladzi yaqra'ul Quran, mereka yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, kemudian dia terpatah-patah di dalam membaca, artinya diberikan kesulitan, alaihi syaqa, berat bagi dia. Kata Nabi SAW, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Jangankan menghafal, membaca saja kesulitannya, tapi dia berusaha untuk itu. Ya tata'ta' berat bagi dia untuk membacanya. Diberikan dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajrun 'azim, pahala yang besar yang diberikan kepada ahlul Quran. Di sisi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kelak yaumul qiyamah akan datang memberikan syafaat kepada pemiliknya. Walaupun satu surat, walaupun sekian huruf, akan datang memberikan syafaat kepada pemiliknya, kepada mereka yang membacanya. Allahu Akbar. Dan kelak Al-Quran ini akan datang sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Buraidah, ketika kuburan manusia ini mulai dibangkitkan mereka, maka Al-Quran datang ke rojul asyahib, seperti orang yang letih, lesu. Kemudian dia bertanya atau menyatakan kepada sahibul qabr, hal ta'arifuni, apakah engkau tahu siapa aku? Maka dijawab oleh sahibul qabr, la a'arifuka, aku tidak tahu siapa kamu. Maka dikatakan, ana sahibukal Qur'an, aku adalah temanmu Al-Qur'an. alladhi azma'tu nahara, yang aku membuat engkau haus di siang harimu karena membacaku. Wa ashartu lailak, dan aku membuat di malam harimu begadang hanya karena untuk membacaku. Maka hari ini aku datang. Maka setiap pedagang dia akan mendapatkan keuntungan dari dagangannya, kata Nabi SAW. Wa anta min wara'i kulli tijarah, dan engkau akan mendapatkan keuntungan dari setiap seluruh perdagangan yang ada. Dia akan mendapatkan fadilah yang amat sangat besar. Maka dia pun akan diberikan tajul wiqar, sebuah mahkota akan diberikan kepada sahibul Quran. Dan tidak cukup di sana, bahkan kedua orang tuanya pun akan mendapatkan fadilahnya. Kedua orang tuanya akan mendapatkan fadilah karena sebab anaknya yang mempelajari Al-Quran. Belum beramal, hanya kedua orang tua tadi memotivasi anaknya untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkannya. Maka kelak yaumul qiyamah, yuksa walidahu hullataini lam yakum lahuma ahlud dunya. Allahu Akbar. Kelak kedua orang tua yang anaknya mempelajari Al-Quran akan diberikan dua helai pakaian yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa untuk memberikan pakaian tersebut. Artinya karena indahnya, karena bagusnya. Tidak ada yang lebih baik daripada dua pakaian tersebut. Ketika mereka bertanya, dengan apa engkau memberikan pakaian ini kepada kami? Bita'limi waladikum al-Quran. Karena sebab anakmu mempelajari Al-Quran. Jadi di sini kami terus memotivasi para talabah untuk terus istiqamah di dalam mempelajari Al-Quran, terus dicapai targetnya. Karena tidak lain dan tidak bukan, kedua orang tuamu, ya, kedua orang tua Anda, ayyuhat talabah, menitipkan antum di sini bukan hanya sekedar untuk bermain-main saja. Bukan hanya sekedar dititipkan karena mereka sibuk saja. Akan tetapi inilah yang mereka harapkan. Kisah pakaian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal karena sebab anak-anak yang mempelajari Al-Quran. Jangan pernah disia-siakan kesempatan yang besar ini. Kita tidak pernah bisa untuk membalas kebaikan mereka kecuali dengan memegang amanah yang mereka berikan kepada kita, dengan terus istiqomah belajar, hindari gangguan-gangguan yang ada, jauhi syaitan, daripada syaitan yang terus menggoda antum untuk menjauhi daripada ta'limil Quran. Maka di antara bagian daripada ta'limil Quran tersebut adalah dirasatu tafsir, mempelajari apa? Tafsir. Bayan, penjelasan dari ma'ani Al-Quran. Dan kita telah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. yaitu surat Al-Baqarah ayat 163. Dan ilahukum, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa, dan tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dahulu kaum musyrikin, mereka memiliki sekian ilah. Bahkan dikatakan mereka memiliki 360 sonam. 360 berhala yang mereka sembah, atau lebih tepatnya dengan bahasa mereka, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berhala-berhala tadi. Maka Allah pun sampaikan, ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Begitu juga di dalam surat yang sering kita baca, suratul ikhlas, kul huwallahu ahad, katakan Allah adalah yang maha satu, tidak berbilang. Maka la ilaha illahu, maka kalimat ini mengandung dua perkara. Yang pertama adalah menafikan seluruh ilah yang ada. Artinya seluruh yang dianggap ilah dari makhlukat, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Huwar Rahmanur Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini memberikan kepada kita sebuah faedah penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Huwar Rahmanur Rahim, menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dan di antara athar, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita nikmat. Tidak menciptakan kita begitu saja kemudian ditinggalkan abadan. Maka diperintah dan dilarang. Diberikan kenikmatan, diberikan pakaian, diberikan minuman, diberikan jalan-jalan untuk kita bisa makan dan minum. Itu semua adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana terdapat jalan-jalan untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim. Dikatakan Ar-Rahmanur Rahim karena Allah adalah yang memberikan rahmat, dan kita pun berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan bisa untuk selamat dari api neraka. Manusia dari hatinya selalu condong kepada kejelekan, selalu condong kepada kemaksiatan, selalu condong kepada hal-hal yang negatif. Naam. Sebagaimana Allah firmankan, inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa seseorang itu memerintahkan kepada kejelekan. Nah, karena rahmat Allah lah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yunjiya ahadukum bi amali." Maka salah seorang dari kalian tidak akan selamat dengan amalnya. Qalu, mereka bertanya para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Qala wala ana. Walaupun aku juga tidak akan diselamatkan karena amalku. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku, meliputi aku dengan rahmat-rahmatnya. Maka dengan itulah manusia dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin annahu la ilaha annahu ilahun wahid. Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sedikit tentang apa yang disebutkan oleh al-imam Mas'udi rahimahullah. Kita ulang, hanya lewat saja. Allah memberitakan, dan ia adalah asdaqul qailin, yang maha benar ucapannya, bahwasanya dirinya adalah ilah yang satu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberitakan, dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ay mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, falaysa lahu syarikun fi dzatihi wala samia lahu wala kufwa lahu wala mithla wala nadhir wala khaliqa wala mudabbir ghairahu. Yaitu Allah adalah yang satu, yang Maha Esa pada zatnya. Allah itu Maha Esa pada nama-namanya dan sifatnya. Allah juga Maha Esa pada perbuatannya, dan tidak boleh dipersekutukan, dan tidak ada persekutuan pun dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pada nama-namanya ataupun pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dipermisalkan dengan apapun. Tidak pada penciptaannya, tidak pada pengaturan Allah. Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala dipermisalkan dengan apapun dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada khalik kecuali Allah. Manusia ya, sepandai apapun, tidak akan bisa membuat seekor dzubab, ya, seekor lalat, tidak akan bisa. Seekor nyamuk yang kecil, jika bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil dan bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq mutafarrid, yang satu pada zatnya, satu pada sifatnya, satu pada namanya subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza kana kadzalik fa huwa al-mustahiq li an yu'laha wa yu'bad bi jami' anwa'il ibadah. Jika demikian keadaannya, kata beliau rahimahullah, maka Allah adalah yang berhak untuk dijadikan ilah, berhak untuk diibadahi dari semua jenis ibadah. Dari semua jenis ibadah. Yang kita tahu ibadah ini banyak jenisnya, yaitu setiap nama yang terkandung padanya, setiap apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua yang disebut ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang ditujukan kepada selainnya, maka itu adalah hakikat daripada kesyirikan. Ubudullah wa la tushriku bihi syai'a. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yushriku bihi ahad min khalqihi. Dan tidak boleh seorang pun menyekutukan Allah dari makhluknya. Karena manusia adalah makhluk. Makhluk tentunya khadi', tunduk dengan khaliknya, dengan yang menciptakannya. Jika budak senantiasa tunduk kepada tuannya, jika seorang karyawan takut kepada bosnya, maka Allah lebih berhak untuk kita tunduk kepadanya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annahu Ar-Rahmanur Rahim. Karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Muttasif bir Rahmah Al-Azimah allati la yumathiluha Ar-Rahmah ahad. Faqat wasi'at kulla syai'in wa 'ad ayyin. Fabi rahmatihi wujidatil makhluqat. Wabi rahmatihi hasalat laha anwa'al kamalat. Wabi rahmatihi indafa 'anha kulla naqmah. Wabi rahmatihi 'arrafa 'ibadahu nafsahu bisifatihi wa ala'ihi. Wabayyana lahum kullu ma yahtajuna ilayhi min masalih dinihim wa dunyahum. Biirsalir rusul wa inzalil kutub. Maka kata beliau, karena Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim, dia adalah muttasif. Dia disifati dengan sifat rahmah. Karena bentuk dan asar daripada rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tidak bisa diserupakan dengan apapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah wasi'at kulla syai, mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy, yaitu mencakup seluruh yang hidup. Mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang beriman ataupun yang kafir, tua muda besar kecil, semuanya adalah merupakan bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal, maka dengan rahmatnya pula ada seluruh makhluk hidup ini, dan dengan rahmatnya pula manusia mendapatkan berbagai macam hal-hal yang dianggap sempurna, sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat mereka nyaman, membuat mereka lebih tenang. Maka ini pilihan seorang hamba. Tentunya makhluk, ya, seorang makhluk, baik itu binatang, baik itu manusia, apapun, dia akan mencari sesuatu yang nyaman bagi dirinya. Kucing akan mencari tempat yang nyaman bagi dirinya. Terkadang kita lihat dia tidur di bawah pohon, tidur cari mobil, masuk di bawah mobil. Kemudian ketika ada kursi, dia naik di atas kursi, terutama yang ada bantalnya, dia akan tidur di atasnya. Ini kucing, ya, kucing. Ini adalah bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia. Di suhu yang panasnya luar biasa seperti ini, maka inisiatif manusia untuk membeli AC. Setidaknya bagi yang tidak mampu, dia beli kipas angin. Dihidupkan, setidaknya bisa mengurangi rasa panas yang ada di dunia ini. Artinya ini pilihan hamba. Dia akan mencari sesuatu yang paling dekat untuk dirinya kepada kesempurnaan. Jadi manusia ini condong kepada arah sana. Semua makhluk, semua makhluk, bukan hanya manusia. Maka di antara dampak rahmat Allah, dia akan mendapatkan kesempurnaan-kesempurnaan tersebut. Begitu juga bi rahmatihi indafa 'anha kull naqmah. Dengan rahmatnya pula, sesuatu yang menyulitkan kita, kita bisa terselamatkan. Ya, bisa terselamatkan. Karena sebab apa? Karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita sulit. Apa saja? Seseorang kelihatan di depan ada mobil, kok laju sekali jalannya mobil, maka dia Allah berikan inisiatif untuk dia apa? Menghindar daripada mobil tersebut. Allah selamatkan dia. Ya. Maka ini adalah sebuah nakmah yang Allah dengan rahmatnya selamatkan ia. Begitu juga dengan rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang nikmat-nikmatnya. Allah jelaskan kepada mereka bahwasannya ma bil ibadi min ni'matin fa min Allah. Allah ajarkan kepada mereka setiap apa yang mereka butuhkan dari maslahat agama mereka dan dunia mereka dengan diutusnya para nabi dan rasul dan dengan diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza ulima anna ma bil ibadi min ni'matin fa min Allah wa anna ahadan minal makhluqin la yanfa ahadan ulima anna Allah huwa al mustahiq li jami' anwa'il ibadah. Maka jika demikian, jika diketahui tidaklah seorang hamba daripada nikmat yang ada pada diri mereka kecuali itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini Allah jelaskan dalam sekian ayatnya, wama bikum min ni'matin faminallah, tidaklah kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ahadan minal makhlukin la yanfa ahadan, dan satu orang daripada makhluk ini tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepada selainnya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka halul mu'min, jika demikian keadaannya, wajib bagi mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang ada, nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin ini ya, ketika dia ditimpa musibah, sabarah, dia bersabar. Fa kana khairun lah, dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Ketika dia ditimpa kesenangan, diberikan perkara yang membuat dirinya senang, syakara fa kana khairan lah, maka dia pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang terbaik bagi dirinya. Wa ma dzalika illa lil mu'min, inilah sifat seorang mukmin. Artinya di antara sifat yang ada yang harus nantiasa kita pegang adalah bersyukur dan bersabar, harus selalu kita pegang. Dan jika demikian keadaannya ulima annallaha huwal mustahiq li jami'i anwa'il ibadah, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi dari segala macam jenis ibadah. Ya, bagi yang sudah belajar salasatul usul, qawaidul arba' dan yang lainnya, maka di sana akan nampak baginya semua jenis-jenis ibadah. Jadi di antara jenis ibadah adalah sembelihan, adalah puasa, salat, dan semua jenis ibadah yang disebut ibadah, termasuk doa, termasuk istighatsah, itu semua adalah ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada andil makhluk di dalam niatnya, maka inilah hakikat daripada kesyirikan. Wa an yufrida bil muhabbati wal khawfi wal raja wa ta'zim wa tawakkul wa ghairi dhalika min anwa'i ta'at. Dan hendaklah seseorang dia mengesakan Allah dengan muhabbah. Muhabbah pun bagian daripada ibadah. Bahkan di antara rukun daripada ibadah adalah muhabbah, kecintaan. Artinya semua yang ada daripada ibadah kita kepada Allah harus ada padanya apa? Muhabbah. Yaitu kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat karena kita cinta kepada Allah. Kita puasa karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khauf, begitu juga rasa takut. Khauf pun juga ibadah yang tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah semata. Walaupun khauf terbagi menjadi sekian, ada khauf yang sifatnya tabii, yang sifatnya alami. Maka yang demikian diperbolehkan, seperti seseorang takut kepada binatang buas yang ada di hadapannya. Ya. Adapun takut yang hakiki tidak boleh kita palingkan kecuali kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebabnya lah kita beribadah kepada Allah, karena kita takut akan apa? Iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala war raja, begitu juga raja, harapan kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita pun berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga perkara kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, min arkanil ibadah, rukun daripada ibadah, harus ada dalam setiap ibadah kita. Al-muhabbah, khauf, dan juga ar-raja. Qala wa ta'zim, begitu juga ta'zim. Kita beribadah kepada Allah karena kita mengagungkan Allah Azza wa Jal. Wa tawakkul, begitu juga ketawakalan kita. Bukan berarti seseorang bertawakal kepada Allah dengan dia meninggalkan asbab. Ya. Tawakal adalah dengan dia bersandar kepada Allah ma'a ittikhad al-asbab, dengan dia menjadikan sebab. Inilah Islam. Karena Allah menjadikan kulla syai'in sababa, ada sebabnya. Semua Allah jadikan sebab. Maka kita pun di dalam bertawakal kepada Allah, kita juga mengimani al-asbab, meyakini ada sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Rizki tidak datang begitu saja, Allah jadikan sebab. Dengan apa? Dengan bekerja. Dan demikian dicontohkan oleh para anbiya. Mereka pun bekerja. Kana Dawud ya'kul min amali yadih. Dawud alaihi salam makan dengan hasil jeripayah dirinya. Begitu juga tidaklah nabi dari anbiya kecuali yar'a ghanaman, kecuali dia memelihara kambing. Mereka menjadikan sebab. Mereka menjadikan sebab. Hakadha sahabah, demikian para sahabat. Harta rizki tidak datang begitu saja, mereka pun bekerja. Siapa yang tidak mengenal Umar? Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar? Siapa yang tidak mengenal Abdurrahman bin Auf dan sair sahabah? Mereka berusaha dengan senantiasa mereka terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at, dan seterusnya dari berbagai macam jenis ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa anna man adla min adlamiz zulm wa akbahil qabih an yu'dal an ibadatihi ila ibadatil abid, bahwasanya termasuk kezaliman yang paling zalim dan kejelekan yang paling jelek seorang hamba merubah, mengganti dari beribadah hanya kepada Allah kepada beribadah kepada seorang hamba. Maka inilah hakikat daripada kesyirikan. Dia bertawakal kepada bos, tidak sadar jika itu adalah bagian daripada kesyirikan. Banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nas'alullah salamu wa ta'ala afiyah. Dan yang seperti ini yang perlu disampaikan kepada umat, sehingga mereka tidak menjadikan abid, tidak menjadikan hamba, tidak menjadikan makhluk sebagai yang memberikan rizki kepadanya. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah yang memberikan rizki, ya. Bukan makhluk, dia hanya perantara saja yang Allah jadikan sebab lewat tangannya. Maka kita pun bertawakal kepada Allah dan mengikuti aturan-aturan, ya, mengikuti aturan-aturan yang diatur di dalam Islam, dengan dia harus taat kepada tuannya, taat kepada bosnya, selama dia tidak diperintahkan kepada maksiat karena dia bekerja dengannya, tidak boleh dia menzalimi tuannya dan lain sebagainya. Naam, fa'ala kulli hal. Maka sebagian manusia tidak sadar dia telah berpindah dari mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dalam sebuah ketawakalan, berpaling kepada makhluk yaitu bos dan tuan yang dia bekerja padanya. Wa an yushrika al-makhluqina min turabin bi rabbil arbab, yaitu seorang hamba menyekutukan Allah, menjadikan makhluk-makhluk sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya makhluk tersebut diciptakan oleh Allah dari turab, ya, bahkan dari ma'in dafiq, dari air, dari sebuah cairan, disebabkan karena iltiqa' khitanain, dia jadikan makhluk-makhluk sebagai rabbul arbab. Nas'alullah assalamu wa ta'ala afiyah. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahayanya kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni orang yang bermaksiat kepada Allah selain daripada kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ya'bud al-makhluq al-mudabbar al-ajiz. Atau seorang makhluk dia menyembah sesuatu yang diatur, yang lemah. Sama-sama makhluknya. Al-mudabbar adalah makhluk. Semua makhluk yang ada di dunia ini adalah mudabbar. Mereka adalah yang diatur. Al-mudabbir huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengaturnya adalah Allah Azza wa Jal. Dan manusia sifatnya ajiz. Manusia sifatnya apa? Lemah. Min jami'il wujuh ma'al khaliq al-mudabbir al-qadir al-qawi. Dari seluruh sisinya. Dari sisi yang mana manusia ini nampak dan menonjol. Kemudian manusia ini dibandingkan dengan Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Makanya di sini butuh umat ini terhadap ilmu. Butuh terhadap du'at ila Allah, para da'i ila Allah yang menyampaikan qala Allah dan qala Rasul, mengajarkan mereka hakikat daripada tauhid dan hakikat daripada kesyirikan serta jenis-jenisnya. Maka umat ini sangat-sangat membutuhkan kepada para du'at, para da'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh sisinya, dibandingkan dengan Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengatur, yang maha qadir, mampu untuk segala-galanya. Ketika Allah ingin wafatkan kita sekejap, sekejap. Ketika Allah akan menghancurkan yang ada pada diri kita, sekejap. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Al-Qawi, yang maha kuat, mampu segala-galanya. Alladzi qahara kulla syai'in, yang menguasai segala sesuatu. Wadana lahu kulla syai', dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya tunduk kepadanya. Maka tidak bisa kita samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Fa fi hadhihi al-ayah itsbat wahdaniyatil bari. Naam. Tayib, azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit sehingga kita selesaikan ayat ini. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Assalamu ala Rasulillah. Maka khulasahnya daripada ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, fa fi hadhihi al ayah isbat wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi wa taqriraha binafiha an ghairihi minal makhluqin. Di dalam ayat ini, kata beliau, terdapat isbat penetapan tentang esanya Allah subhanahu wa ta'ala dan uluhiyahnya Allah, berhaknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ibadahi, serta penetapan dari penafian seluruh yang ada dari makhlukin untuk kita jadikan ilah. Nah, untuk kita jadikan ilah, dan ini adalah termasuk muktadha konsekuensi daripada syahadat kita la ilaha illallah. Dan di sini juga terdapat bayan aslud dalil ala dzalika wa huwa itsbat rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am wa indifa' jami'in niqam. Di sini juga terdapat dasar daripada dalil atas perkara tersebut, yaitu penetapan rahmat Allah yang diantara dampaknya, dampak daripada rahmat tersebut adanya seluruh nikmat-nikmat yang ada, serta kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, hal-hal yang tidak membuat kita senang, daripada bencana-bencana yang ada dan yang semisalnya. Dan dengan itulah kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur itu semua. Dan dari sini kita tahu Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Begitu juga di sini terdapat isyarat serta bantahan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, terhadap kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari jalan Allah, yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengada-adakan sebuah ibadah yang Allah tidak mengizinkan untuknya. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang makhluk pun ikut andil padanya kecuali Allah mengizinkannya. Maksudnya kecuali Allah mengizinkannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah satu-satunya yang berhak untuk memerintahkan sebuah ibadah dari kalangan makhlukin. Dan hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi seluruh apa yang diperintahkan, seluruh apa yang dianjurkan, seluruh apa yang diajarkan tidak lain dan tidak bukan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jangan dikira Rasulullah SAW dengan hawa nafsunya memerintahkan ibadah ini, ibadah itu dan lain sebagainya. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hadza dalilun ijmali ala wahdaniyatihi ta'ala. Dan ini yaitu dalam ayat ini merupakan dalil yang global atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalil secara terperinci. Dalil secara terperinci yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Insyaallah kita akan membacanya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.